Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa hambamu ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikan ya hidayah-Mu ya, agar ku selalu taat padamu. Ku menapakkan kedua tangan ke bumi, sujudkan badan, menyembah padamu ya ilahi. Tetesan tangis air mata membasahi pipi ketika ku menyebut namamu ya Allah yang maha suci. Selama hidup hamba banyak terbawa suasana, sehingga lalai juga lupa dan berbuat dosa. Tak terhitung dan tak dapat terlihat dua mata, karena fantasi dunia telah butakan segalanya. Iman dan takwa seakan rapuh terkikis, tak pernah kuat menahan semua godaan iblis. Menjebak raga terperosok ke dalam jurang, seakan jalan kelam menjauhkan sinar cahaya terang. Ya Allah, ya Rabbi, berikan hambamu petunjuk sebagai arah jalan untuk pedoman hidup. Sampai jatuh berhenti berkat dua mata tertutup, hanya namamu ya Allah yang selalu hamba sebut. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa hambamu ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikan hidayah-Mu agar ku selalu taat padamu. Kehidupan dunia hanya sebentar saja, tetapi akhirat itu untuk selama-lamanya. Harta tak dibawa mati, hanya iman dan amal soleh yang berlaku sebagai bekal akhirat yang akan dituju. Ku berjanji dalam hati takkan mengulangi perbuatan maksiat yang selalu ku jalani. Ku mohon ampun kepadamu ya ilahi, terimalah tobat hambamu wahai Allah yang maha suci. Tak terbayang ketika ajal menjemput, semua makhluk tak bisa menolak namanya maut. Ketika Allah menyuruh malaikat mencabut nyawa seseorang, maka terputuslah kenikmatan hidup. Hamba pasrah dan ketentuan-Mu ya Rob, hamba terima apa yang Kau takdirkan ya Rob. Ketika nanti Kau menutup mata untuk selama-lamanya, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah,